Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita dari kitab Fathul Majid, syarah Kitabut Tauhid, masih dalam bab firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat An-Nahl ayat yang ke 83. Ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mengenali nikmat Allah, tapi kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang kafir. Kemarin sudah disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah perkataan Ibnu Jarir, di mana beliau mengatakan bahwa para ulama ahli tafsir berselisih pendapat tentang makna dari kata nikmat di ayat tadi. Mereka mengenali nikmat Allah tapi kemudian mengingkarinya. Beliau kemudian mengutip riwayat dari Sufyan dari As-Suddi, di mana Imam As-Suddi rahimahullah mengatakan yang dimaksud dengan nikmat di ayat ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul Allah, tapi kemudian mereka mengingkarinya. Kemudian menurut ahli tafsir yang lain, nikmat yang disebutkan di ayat itu adalah segala kenikmatan tanpa terbatas yang telah Allah subhanahu wa ta'ala rinci, Allah sebutkan dalam firman-Nya. Karena pada dasarnya apapun nikmat itu berasal dari Allah. Allah lah yang memberikannya. Jadi menurut pendapat yang kedua, kata nikmat di situ tidak tertuju khusus kepada satu nikmat, tapi secara umum apapun yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, maka itu masuk dalam kategori nikmat. Mereka mengenali bahwa semua itu merupakan nikmat Allah, tapi kemudian mereka mengingkarinya. Jadi ayat ini berbicara tentang golongan yang mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa akhraja an Mujahid. Selanjutnya Syekh Abdul Rahman bin Hasan mengatakan wa akhraja an mujahidin ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha qala hiya al-masakin wal-an'am wa ma yurzaquna minha was-sarabil min al-hadid wath-thiyab. Ada riwayat dari Mujahid di mana beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan ya'rifuna nikmatullah tsumma yunkirunaha. Mereka mengenal nikmat Allah tapi kemudian mengingkarinya. Qala hiya al-masakin. Nikmat-nikmat yang dimaksud di ayat ini adalah tempat-tempat tinggal. Wal an'am dan binatang ternak. Wa ma yurzaquna minha dan apa saja yang telah diberikan darinya sebagai rezeki. Wassarabil minal hadid wasiyab serta baju-baju perang yang terbuat dari besi. Wasiyab dan juga pakaian-pakaian. Ta'rifu hadza kufaru Quraisyin thumma tunkiruhu. Semua ini diakui, dikenali oleh orang-orang kafir Quraisy bahwa itu nikmat dari Allah, tapi kemudian mereka mengingkarinya. Bi antaqula, contoh pengingkarannya adalah mengatakan hadza kana li abaina fawarrathuna iyyahu. Ini adalah milik nenek moyang kami. Mereka lah yang telah mewariskannya kepada kami. Ini salah satu contoh bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah. Waqala akharun ma'na dhalika anna al-kufara idza qila lahum man razaqakum aqarru bi anna Allaha huwa alladhi yarzuquhum thumma yunkirunahu bi qawlihim razaqna dhalika bi syafa'ati alihatina. Para ahli tafsir lainnya mengatakan makna daripada ayat tersebut tadi, mereka mengenali nikmat Allah tapi kemudian mengingkarinya, adalah bahwa orang-orang kafir dulu kalau mereka ditanya siapa yang telah memberikan rezeki kepada kalian, maka mereka mengakui bahwa Allah lah yang telah memberikan rezeki kepada mereka. Tapi kemudian mereka mengingkarinya dengan mengatakan bahwa kami diberi rezeki ini karena ada syafaat dari ilah-ilah kami. Ini juga salah satu dari bentuk pengingkaran terhadap apa? Nikmat. Mengakui bahwa nikmat itu dari Allah tapi kemudian mengingkarinya dengan cara menisbatkan nikmat itu kepada selain Allah Azza wa Jalla. Jelas sekali saat mereka ditanya siapa yang telah memberikan rezeki kepada kalian, jawab mereka Allah yang telah memberikan rezeki kepada kami. Tapi fakta di lapangan mereka mengatakan rezeki yang kami terima ini semata-mata karena ada syafaat dari ilah-ilah kami. Ya. Diakui kalau nikmat itu dari Allah, tapi kemudian dinisbatkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ini sebagai peringatan kepada kita agar jangan sampai kita melupakan yang telah memberikan nikmat kepada kita. Kita tahu ini nikmat dari Allah, tapi kemudian kita nisbatkan kepada selain Allah. Yang seharusnya kita lakukan ketika kita mengakui bahwa nikmat ini berasal dari Allah, maka harus kita sandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau selain Allah itu sifatnya hanya sebagai wasilah saja, sebagai perantara saja yang menyampaikan nikmat Allah kepada kita. Ya. Wala wa dzakara al-musannifu mithla hadza an Ibnu Qutaibah. Kemudian al-musannif Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah menyebutkan riwayat yang mirip dengan ini dari Ibnu Qutaibah, bahwa Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaibah Ad-Dainuri qadhi Misr An-Nahwi Al-Lughawi. Nama lengkap dari Ibnu Qutaibah itu sendiri adalah Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaibah Ad-Dainuri qadhi Misr, sebagai qadhi hakim di kota Mesir. An-Nahwi Al-Lughawi, ahli dalam bidang ilmu nahwu dan bahasa. Sahibul musannafat al-badi'ati al-mufidati al-muhtawiyati ala ulumin jammah. Beliau pemilik banyak karya yang besar, al-mufidah, yang bermanfaat, yang meliputi berbagai macam disiplin ilmu. Ishtaghala bi Baghdad, beliau sibuk menggeluti berbagai macam karya-karya ilmiah di Baghdad. Wa sami'a al-hadith ala Ishaq bin Rahawayh wa tabaqatihi. Beliau juga mendengar hadis dari Ishaq bin Rahawayh dan orang-orang yang satu tingkatan dengannya. Tuwfiya sanah 76 wa mi'atain. Beliau meninggal pada tahun 276. Wa qala akharun ma dzakarahu al-musannif an Aun ibn Abdullah ibn Utsbah ibn Mas'ud al-Hudzali Abu Abdullah al-Kufi az-Zahid an abihi wa Aisyah wa ibn Abbas wa anhu Qatadah wa Abu Zubair wa Zuhri wa thaqahu Ahmad wa ibn Ma'in qala al-Bukhari mata ba'da al-20 wa 100. Waqala akharun ma dzakarahu al-musannif. Kemudian para ahlul ilmi lainnya mengatakan Ibnu Qutaibah an Aun ibni Abdullah bin Utsbah bin Mas'ud al-Hudzali, dari Aun bin Abdullah bin Utsbah bin Mas'ud al-Hudzali Abu Abdullah al-Kufi az-Zahid, dari ayahnya dan Aisyah serta Ibnu Abbas. Kemudian Imam Qatadah meriwayatkan darinya, wa Abu Zubair, demikian juga Abu Zubair, wa Zuhri dan Zuhri, wa thaqahu Ahmad wa Ibnu Ma'in. Aun bin Abdullah bin Utsbah dithiqahkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Ma'in. Qala al-Bukhari, Imam Bukhari mengatakan mata ba'dal 20 wa 100. Beliau meninggal di usia 120 tahun. Qala ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha qala inkaruhum iyyaha an yaqula ar-rajul laula fulan ma kana kadha wa kadha wa laula fulan ma asabtu kadha wa kadha. Mereka mengenali nikmat Allah tapi kemudian mengingkarinya. Kata Ibnu Qutaibah dan juga Aun bin Abdullah, qala inkaruhum iyyaha. mereka mengingkari nikmat tersebut, an yaqulur rajul, dengan mengatakan laula fulan maka na kada wa kada, andai bukan karena si fulan maka na kada wa kada, maka tentu tidak akan terjadi begini dan begitu. Walaula fulan ma asabtu kada wa kada, andai bukan karena si fulan tentu aku tidak akan ditimpa ini dan itu. Ini juga termasuk dari bentuk mengingkari nikmat. Kalau orang-orang kafir dulu mereka mengatakan rezeki yang kami terima ini karena syafaat dari ilah-ilah kami. Kalau ini bentuk pengingkarannya adalah seseorang mengatakan kalau bukan karena si fulan tentu tidak akan terjadi ini dan itu, menyandarkan keselamatan kepada seseorang. Padahal yang memberikan keselamatan itu adalah Allah Azza wa Jalla, karena di tangan Allah lah segala urusan. Jadi kalau kita mendapatkan keselamatan, maka kita harus yakini bahwa keselamatan itu datangnya dari Allah, dan kita harus sandarkan keselamatan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ucapkan alhamdulillah, ya, semua ini karena Allah Azza wa Jalla. Sekalipun ada orang yang menolong kita sehingga kita bisa selamat, jangan sekali-kali kita sandarkan keselamatan itu kepadanya. Dia hanya sebagai wasilah saja yang membuat kita selamat. Adapun yang memberikan keselamatan itu adalah Allah Azza wa Jalla. Cukup kita katakan kepada orang yang menyelamatkan kita, yang menjadi wasilah kita selamat, jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Selesai. Tapi kalau sampai kita katakan kalau bukan karena antum maka tentu tidak akan terjadi begini dan begitu, nah disinilah letak apa? Kekeliruannya. Disinilah kesalahannya. Nah, dan itu masuk dalam kategori mengingkari apa? Nikmat. Bentuk lainnya, walau la fulan ma asabtu kada wa kada, kalau bukan karena si fulan tentu aku tidak akan ditimpa ini dan itu. Ini juga sama, menyandarkan keselamatan kepada seseorang. Nah, seandainya bukan karena si fulan tentu aku tidak akan ditimpa ini dan itu. Ya. Dan ini hanya sebagai contoh saja. Masuk ke dalamnya kalimat-kalimat yang semisal ini. Misalnya kita sakit, terus kita berobat ke seorang dokter. Qadarullah kita sembuh. Kemudian kita katakan kalau bukan karena dokter ini maka saya tidak akan sembuh. Ya. Karena dokter inilah saya sembuh. Padahal kesembuhan itu dari siapa? Allah. Kesembuhan bagian daripada nikmat. Ya. Seharusnya kita sandarkan kesembuhan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkan. Kalau dokter itu cuma sebagai perantara saja, bukan pemilik. Tapi apa? Perantara. Ya. Maka Sekali lagi yang harus kita lakukan adalah sandarkan nikmat itu kepada pemiliknya. Jangan sekali-kali menyandarkan nikmat kepada perantaranya. Kewajiban kita kepada perantaranya sekedar berterima kasih karena dia telah berbuat baik kepada kita. Man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fi tsana, kata Nabi SAW. Barang siapa yang diperbuat kebaikan kepadanya oleh seseorang, kemudian dia mengatakan jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, maka sungguh dia telah menyanjungnya dengan sanjungan yang setinggi-tingginya. Ya, jadi sebatas itu saja kalau kepada perantara. Nah. Wakhtara Ibnu Jarir al-qawl al-awwal. Wakhtara غيره أن الآية تعم ما ذكره العلماء في معناه وهو الصواب والله أعلم. Imam Ibn Jarir memilih pendapat pertama, ya, yang dia nukil dari Sufyan dari As-Suddi, sedangkan yang lainnya memilih pendapat yang dikemukakan oleh para ulama bahwa ayat yang menyebutkan tentang nikmat yang diingkari itu maknanya umum, semua nikmat, tidak hanya tertuju khusus kepada kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwa sawab dan pendapat inilah yang benar, yaitu yang sifatnya apa? Umum, nikmat apapun, keselamatan, kesembuhan, kesehatan, kekayaan, ya, kemudahan, semuanya bagian dari nikmat. Kita harus menyandarkan semua itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita diberi kemudahan, ada orang memang yang membantu kita, tapi jangan sekali-kali kita sandarkan kemudahan itu kepadanya. Kalau enggak ada si fulan, tentu saya tidak mendapatkan kemudahan seperti ini. Jangan. Ya. Sandarkan kemudahan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah Allah telah memberikan kemudahan. Ya. Semua ini berkat kemudahan dari Allah dan juga apa yang telah Anda lakukan. Atau kemudian usaha Anda memberikan kemudahan kepada saya. Qala Mujahidun ma ma'na huwa qawlu rajul hadha mali warathtuhu an abai. Kata Mujahid secara makna bahwa ayat yang berbunyi mereka mengenali nikmat Allah tapi kemudian mengingkarinya adalah contohnya ucapan seseorang, ini adalah hartaku, aku telah mewarisi harta ini dari nenek moyangku. Betul, harta itu merupakan warisan. Tapi jangan sampai menisbatkan kepada si yang mewariskannya atau yang memberikannya. Tetap harus disandarkan harta itu kepada Allah Azza wa Jalla. Harusnya seseorang mengatakan ini adalah harta pemberian Allah. Ini adalah harta pemberian Allah yang dititipkan kepada leluhurku dahulu yang kemudian diwariskan kepada aku. Wa qala Aun bin Abdullah yaquluna laula fulan lam yakun kadza. Aun bin Abdullah mengatakan maksud ayat ya'rifuna ni'matallah tsumma yunkirunaha, mereka mengenali nikmat Allah tapi kemudian mengingkarinya, adalah mereka mengatakan laula fulan lam yakun kada, seandainya bukan karena keberadaan si fulan tentu tidak akan jadi seperti ini. alhamdulillah usaha ini jadi maju karena si fulan. Ini masuk dalam kategori mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemajuan dalam usaha itu semata-mata karena kehendak Allah. Adapun keberadaan seseorang yang membantu, sekali lagi itu hanya sebagai apa? Perantara, wasilah saja. Kita harus katakan alhamdulillah usaha ini maju karena pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada bantuan dari si fulan. Wa qala Qutaibah yaquluna hadza bi syafa'ati alihatina. Qutaibah mengatakan hadza bi syafa'ati alihatina. Maksud ayat ya'rifuna nikmatallah, mereka mengenali nikmat Allah tapi kemudian mengingkarinya, adalah mereka mengatakan hadza bi syafa'ati alihatina. Ini semua lantaran ada syafaat dari ilah-ilah kami. Itu bentuk-bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apapun yang kalian terima, yang kalian rasakan, maka semua itu datang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Jangan lupa menisbatkannya kepada Allah. Qauluhu qala Mujahid huwa syekh at-tafsir al-Imam ar-Rabbani Mujahid bin Jabr al-Makki maula bani Makhzum. Qala al-Fadl bin Maimun sami'tu Mujahidan yaqul raddul mushafa 'ala Ibni Abbas marratin aqifuhu inda kulli ayatin wa as'aluhu fima nazalat wa kaifa nazalat wa kaifa ma'naha. Tuwfiya sanah isnataini wa mi'ah walahu salasu wa samanuna sanah rahimahullah. Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, Imam Mujahid, beliau ini Syekhut Tafsir, tokoh dalam bidang ilmu tafsir, al-imamu ar-Rabbani, seorang imam Rabbani terkemuka, nama lengkapnya Mujahid bin Jabr al-Makki maula Bani Makhzum. Berkata Al-Fadl bin Maimun, saya pernah mendengar Imam Mujahid mengatakan aradtul mushafa ala Ibni Abbas marratin. Aku bacakan mushaf ke hadapan Ibnu Abbas beberapa kali. Aqifuhu inda kulli ayah. Aku berhenti setiap kali membaca satu ayat. Aku bertanya kepadanya fima nazalat, tentang apa ayat ini turun? Wa kaifa nazalat, bagaimana turunnya? Wa kaifa ma'naha, dan apa maknanya? Berkali-kali Imam Mujahid membaca mushaf, membaca Al-Quran di hadapan Ibnu Abbas, dan setiap kali baca satu ayat maka beliau berhenti kemudian menanyakan kepada sahabat Ibnu Abbas tentang apa ayat ini turun, bagaimana turunnya, dan apa maknanya. Maka wajar kalau kemudian Imam Mujahid menjadi Syaikhut Tafsir karena gurunya sahabat Ibnu Abbas adalah seorang sahabat yang dijuluki Turjumanul Quran, penerjemah Al-Quran, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya secara khusus supaya diberi kepintaran dalam hal tafsir Al-Quran. Ya. Allahumma alimhu ta'wil, faqihhu fid din, faqihkan dalam urusan agama dan berikan ilmu kepadanya tentang ta'wil Al-Quran. Ini sahabat Ibnu Abbas. Imam Mujahid belajar langsung tafsir Al-Quran dari sahabat Ibnu Abbas, satu ayat satu ayat ditanyakan secara rinci tentang apa turunnya, bagaimana turunnya, kemudian apa maknanya. Makanya para ulama, para ahli tafsir, mereka mengatakan idza ja'aka tafsiru an mujahid fahasbuka bih. Idza ja'aka tafsir an mujahid fahasbuka bih. Kalau datang tafsiran tentang Al-Qur'an dari Mujahid, maka cukupkanlah dengannya. Udah enggak perlu lihat qaul yang lainnya. Qaul Imam Mujahid itu sudah lebih dari cukup. Ya. Kalau Imam Mujahid menafsirkan Al-Quran, menafsirkan satu ayat dari Al-Quran, maka pegang kuat-kuat tafsirannya. Karena hasil tafsirannya itu sangat akurat. Bagaimana tidak? Beliau langsung belajar kepada siapa? Ibnu Abbas, yang memang imam dalam bidang apa? Tafsir. Tuwfiya sanah sintain wa mi'ah. Beliau Mujahid bin Jabr ini meninggal pada tahun 102. Walahu thalathu wa thamanuna sanah. Usianya 83 tahun. Para ulama dulu usianya itu panjang karena usia mereka itu berkah, ya. Usia mereka berkah, Allah panjangkan usianya karena memberikan keberkahan. Dan disebutkan dalam hadis bahwa orang yang paling baik itu adalah yang tola umruhu wa hasuna amaluhu, panjang umurnya dan baik amalnya. Enggak ada yang dilakukan oleh para ulama dulu selain menyebarkan ilmu dan mengamalkannya. Maka ilmu umur mereka itu barokah. Hampir rata-rata mendekati angka 100. Rata-rata mendekati angka 100, bahkan ada yang lebih dari 100, ada yang mendekati 200 bahkan, ya, usianya. Nah, bahkan ada yang 200, bahkan lebih. Barokah ilmunya, ya. Nah, waqala Abu al-Abbas ba'da hadis Zaid bin Khalid alladhi fihi anna Allah ta'ala qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir al-hadis wa qad taqaddama wa hadha kathirun fil kitabi wa sunnah yadhummu subhanahu man yudhifu in'amahu ila ghairihi wa yushriku bihi. Kemudian Imam Muhammad bin Abdul Wahhab mengutip perkataan Abu al-Abbas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Abu al-Abbas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah setelah menyebutkan hadis Zaid bin Khalid yang di dalam hadis itu disebutkan bahwa Allah Ta'ala berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun, ada di antara hamba-hambaku yang beriman kepadaku tetapi juga kafir, kufur kepadaku. Qala wa qad taqaddam wa hadza kathirun fil kitabi was sunnah, yang semisal ini, kata Abdul Abbas Ibnu Taimiyah, hadis yang semisal ini banyak di dalam kitab dan sunnah. Ya. Yadhummu subhanahu, di mana Allah mencela man yudhifu in'amahu, orang-orang yang menyandarkan kenikmatan darinya kepada selainnya, wa yusyriku bihi, dan menyekutukannya dalam hal ini. Qala ba'dhus salaf huwa qaqaulihim kanatir rihu thayyibatan wal malahu hadiqan wa nahwi dhalika mimma huwa jarin ala alsinati katsirin. Sebagian salaf mengatakan ini persis seperti ucapan orang-orang, kanatir rihu thayyibatan, angin ini berhembus sangat baik, ya, cuaca bagus, wal malahu hadiqan, dan nahkodanya juga nahkoda yang mahir, yang pintar. Ini ketika mereka selamat dari guncangan ombak saat mengarungi apa? Lautan. Setelah selamat, bilang ini selamat karena cuacanya apa? Bagus, dan karena nahkodanya juga pintar. Semisal itu, mimma huwa jarin ala alsinati katsirin, yang biasa mengalir dari lisan-lisan banyak orang. Nah, ini gambaran dari orang yang menyandarkan nikmat Allah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.